Taya mengobat hati yang luka. Nah, jadi di dalam segala sesuatu di dunia ini, sadar tidak ada yang langgeng, tidak ada yang kekal. Ini yang mesti diingat. Nah, jadi kosongkan hati dari itu, lalu positifkan tujuan. Kemana tujuanmu? Nah, di sinilah diterangkannya di ayat tadi, di kata-kata ahli tasawuf tadi. Dia bilang bahasa Arab, i'lam annal qalba idza khala minal ihtimami bidunya wa ta'alluqu bima fiha wa ta'alluqi bima fiha min malin aw riyasatin aw sawlatin wa ta'allaqa bil akhirah wal ihtimama biha min tahsulil 'udda wa tahabbul qudum 'ala Allah azza wa jalla fa dhalika awwalu futuhi wa tabashuru fajrihi. Ketahuilah olehmu, apabila hati telah engkau kosongkan daripada mementingkan dunia dan melekatkan hati kepada harta atau kepada pangkat atau kepada macam-macam rupa, lalu hati yang kosong dari itu ditaklukkan, disangkutkan kepada akhirat dan mementingkan pula akan persiapan menghadapi jalan yang akan datang. Watahawuk, bersiap untuk maju ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fazalika awal futuhihi, itulah mulai hati sudah terbuka. Sudah lain kita punya hidup. Sudah datar dunia ini kita hadapi. Bukan berarti kita membuangkan harta yang ada. Ini seperti cerita Imam Malik. Ketika dia tinggal di negeri Madinah, Khalifah Bani Abbas Al-Mahdi atau Al-Hadi meninggalkan uang padanya 1000 dinar emas. 1000 dinar emas. Sedangkan 100 dinar saja sudah berat. Belum ada uang kertas pada waktu itu, betul-betul emas, dinar. Jadi seperti ringgit di zaman dulu. Ditinggalkan, disimpannya uang itu baik-baik. Ketika khalifah sudah datang ke Madinah, balik dari mengerjakan haji, Bapak Imam Malik katanya, saya harap Bapak mari kita sama-sama pindah ke negeri Baghdad. Di situ Bapak lebih leluasa berfatwa. Imam Malik menjawab dengan senyum, saya lebih suka nanti kalau mati dikuburkan di kubur tempat Rasulullah meninggal. Nah, kemudian dia uang tadi tidak dibelanjakannya walaupun 1 dinar dikembalikannya katanya. Ini barangkali maksud tuanku tempoh hari meninggalkan buat belanja saya berangkat ke Baghdad. Ini uang belum spesial juga habis, ini saya kembalikan. Kalau hatinya itu takluk ke dunia, 1000 dinar tentu dia tahan, dibalik. Apa kata khalifah, saya bukan meminta uang itu, simpanlah kembali uang itu buat belanja bapak. Sekarang saya tambah hadiah, dikasihnya kuda Arab yang bagus. Dan nanti kalau bapak mau pergi ke mengajar ke masjid, kalau memang tidak bisa pindah ke Baghdad, nah inilah kuda untuk bapak kendrai. Terima kasih. Datang muridnya Imam Syafi'i. Sesudah raja pergi, Imam Syafi'i datang. Ini kuda dari mana ini pak? Bapak buru. Ini hadiah khalifah Al-Hadi.